إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خوني بن عزكم الله. حديث بركتنا yang membahas tentang sifat-sifat Allah dan af'al Allah adalah hadis yang disebutkan atau dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه وينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. وتفن رسول الله صلى الله عليه وسلم menyatakan bahwa لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول. Jahannam akan terus diberikan penghuni-penghuninya, dilemparkan orang-orangnya yang merupakan ahli neraka, dilemparkan dalam jahannam dalam keadaan jahannam terus berkata, hal min mazid, hal min mazid, apakah ada tambahan, apakah ada tambahan. Hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu, sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan ujung kakinya. Dalam riwayat lain, ujung qadamah, satu riwayat dengan kalimat rijl yang artinya kaki, satu riwayat dengan qadam yang artinya kaki, tapi dari sini kalau manusia, tapi kita katakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, maka hanya kita sebutkan kaki tetapi tidak sama dengan makhluknya dan kita tidak tahu seperti apa. Fayanzawi ba'daha ila ba'd, maka bergeserlah neraka apinya dari sisi ke sisi yang lain, sebagian menumpuk sebagian yang lain, sampai kemudian neraka itu berkata, kof, kof, cukup, cukup. Ini yang paling dina'azakumullah, dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harrat dalam syarahnya, bahwa hadis la tazalu jahannam ila akhirih, fi hadzal hadisi itbatur rijl. Kita mendapatkan dari hadis ini penetapan adanya sifat bagi Allah SWT, bahwa Allah mempunyai kaki. Wal qadam, kaki secara keseluruhan, qadam itu adalah yang ujungnya. Wa hadhihi sifah tujra majra baqiyatish sifah, dan sifat ini kita perlakukan seperti pada sifat-sifat yang lain. Kita imani, kita percaya, tidak kita tolak, tetapi tetap kita katakan tidak sama dengan makhluknya, dan tetap kita katakan tidak tahu seperti apa dan kayak apanya. Demikianlah cara beriman ahlu sunnah, sehingga otak kita sehat. Tetapi mereka-mereka yang memaksa-maksakan untuk membayangkan kayak apa kaki Allah, seperti apa ujung kakinya, maka mereka jadi stres, karena tidak akan sanggup memikirkan hal tersebut. Maka cukup dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, dan Allah maha mendengar dan lagi maha melihat. Kalau Allah katakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengannya sesuatu apapun, maka termasuk kaki Allah tidak sama dengan kaki makhluknya. Wa hadhihi sifat tujra majra baqiyat as-sifat fa nuthbit lillahi 'azza wa jalla ala wajhil la'iq bi 'azamatihi subhanahu. maka kita imani sifat kaki bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah dan ketinggian Allah. Yang di kakinya sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya, kita tidak tahu seperti apa dan tidak mungkin sama dengan kaki makhluk. Wal hikmah, sedangkan hikmah dari berita ini dari Rasulullah SAW. Ini berita wad'u rijlihi subhanahu fin nari annahu qad wa'ada an yamla'aha kama fi qawlihi ta'ala. Dan hikmah, kenapa Allah masukkan ujung kakinya ke neraka? Karena Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah kepada jahannam, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku bersumpah, sungguh aku akan penuhi jahannam, kata Allah, dari jin dan manusia seluruhnya. Ini Allah menyatakan la amla'anna jahannam, aku akan penuhi neraka jahannam dari jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengancam demikian sehingga neraka selalu menagih apa yang dijanjikan oleh Allah tadi. Hal min mazid, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Dan berita ini ada dalam Al-Qur'an sehingga tidak bisa menolak hadis ini karena berita ini ada dalam Al-Qur'an. Walaupun secara ringkas, secara global, tapi ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang jahannam, wa taqulu hal min mazid, dan neraka jahannam mengatakan apakah ada tambahan. Di dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Allah katakan dalam surat Qaf, yauma naqulu li jahannam, ketika kami katakan kepada jahannam, hal imtala'ti, apakah kau sudah penuh, wa taqulu hal min mazid, maka neraka jahannam menyatakan apakah ada tambahan, apakah ada tambahan. Terus pulih, hal yang salati, apakah engkau telah penuh? Terus menaji. Mana? Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Dan terus demikian. Dan karena rahmat Allah, sekian orang yang harusnya masuk neraka, Allah ampuni. Sekian orang yang harusnya masuk jahannam, Allah maafkan. Dari orang-orang yang masih memiliki iman tentunya. Orang-orang mukmin yang berbuat dosa-dosa yang mestinya dia dimasukkan dalam neraka, banyak yang Allah ampuni. Dengan syafaat Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas. Maka ketika sudah seluruhnya masuk neraka jahannam, tetap neraka jahannam menagi. Hal min mazid, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Maka Allah memasukkan ujung kaki. Kata para ulama, ini menunjukkan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak kemudian menciptakan makhluk-makhluk yang tidak salah kemudian dimasukkan dalam neraka jahannam untuk memenuhi, tidak. Dan tidak pula Allah memasukkan orang-orang yang sudah Allah maafkan di dalam neraka. Tidak juga. Dan Allah tidak menciptakan makhluk baru yang belum berbuat apa-apa sudah dimasukkan dalam jahanam supaya penuh. Tidak juga. Allah SWT memasukkan ujung kakinya sampai jahanam itu berdesak-desakan kemudian menyatakan qaf qaf. Kalimat qaf qaf artinya cukup, cukup. Walamma kana muqtada rahmatihi wa adlih. Dan ini menunjukkan rahmat Allah dan keadilannya. An la yu'adzib ahadan bighairi dzalik. Di antara konsekuensi dari rahmat Allah dan keadilannya, Allah tidak mungkin mengadab makhluk yang tidak punya dosa. Wa kanat an-nar fi ghayatil 'umqi was-sa'ah, sedangkan neraka dalam keadaan sangat luasnya. Haqqaqa wa'adahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan dipenuhinya jahannam. Fawadha fiha qadamahu, maka dimasukkan ujung kakinya. Fahina idzin yatalaqa tarafan, maka ketika itulah ujung yang satu dari neraka jahannam dengan ujung yang lainnya saling berdesakan. Wala yabqa fiha fadlun an ahliha, dan tidak ada lagi tempat sama sekali sampai jahannam itu menyatakan qaf qaf. Wa ammal jannah fa innahu yabqa fiha fadlun an ahliha, adapun surga Allah biarkan dalam keadaan luas dan tetap tersisa tempat-tempat yang luas yang tidak ada penghuninya. Maka tratima a'tahum wa awsa'alahum, betapa luasnya surga yang dikatakan dalam Al-Quran dengan seluas langit dan bumi. Ini seluruh langit dan bumi, seperti itulah luasnya jannah. Seperti Allah katakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah, surga, dan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. maka dibiarkan oleh Allah SWT dalam keadaan luas, dan Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk baru dimasukkan dalam surga. Yani bidadari-bidadari dan juga pelayan-pelayan laki-laki dan seterusnya. Tetapi neraka tidak. Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk baru untuk memenuhinya, tapi Allah SWT masukkan untuk kasih. Ini menunjukkan rahmat Allah SWT dan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk. Wa ammal jannah fa innahu yabqa fiha fadlun an ahliha ma kasrati ma a'tahum wa awsa'a lahum fayunshi'ullah laha khalqan akharin. Maka Allah menciptakan makhluk baru. Kama sabata bidzalikal hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain. Yani hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dikatakan la tazal jahannam, tapi diakhiri dengan kalimat ammal jannah. Adapun jannah, wala tazalu jannah taqbulu, dan jannah terus dalam keadaan masih luas. Sudah dimasukkan seluruh penduduk surga, masih tetap luas, berlebih-lebihan luasnya. Maka Allah menciptakan laha khalqan. Allah menciptakan satu makhluk atau sekian makhluk, fayaskunuha, dan meninggal atau menetapi tinggal di sisa surga tadi. Kalau jannah, Allah ciptakan makhluk baru masukkan surga. Tetapi kalau neraka, Allah tidak menciptakan makhluk baru dan masuk ke dalam neraka itu. Tapi Allah SWT memasukkan ujung kakinya sampai jahannam tadi menyatakan qat. Ikhwani bin a'azakumullah, hadis-hadis yang seperti ini adalah berita yang labuda minhu, berita yang mau tidak mau harus disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu adalah amanah dari Allah SWT. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang masalah neraka ini dalam surat Qasaj. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ketika kami katakan kepada jahannam, apakah kau sudah penuh? Maka dia berkata hal min mazid. Maka Rasulullah berkewajiban menerangkan ayat ini. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk diterangkan oleh Rasulullah. Allah katakan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menerangkan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Berarti Rasulullah SAW harus menerangkan apa ini maksudnya. Maka Rasulullah SAW menerangkan bahwa jahannam itu Allah janjikan kepadanya untuk dipenuhi. Sebagaimana dalam ayat lain Allah katakan la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, sungguh aku akan penuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia. Sampai kemudian pada kenyataannya belum penuh dan terus neraka menagih hal min mazid, hal min mazid, dan belum penuhnya pun bukan karena Allah SWT mengkhianati janji, tidak, tetapi karena Allah SWT ghafurur rahim. Ini harus dibedakan, harus dibedakan antara janji dengan ancaman. Kalau janji tidak ditepati, itu namanya kejelekan. Tidak menepati janji itu adalah suatu kelemahan dan suatu aib yang tidak pantas bagi Allah SWT. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yukhlifallahu mi'ad, Allah tidak akan menyelisihi janji. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, ini adalah wa'dallah, la yukhlifallahu wa'dah. Ini janji Allah dan Allah tidak akan menyelisihi janji. Jadi kalau janji-janji Allah tidak akan diselisihi janji. Tapi kalau ancaman, kalau berbuat demikian aku masukkan dalam jahannam. Ketika betul-betul melakukan, ini bukan menyelisihi janji. Beda ya janji dengan ancaman. Dan inilah kesalahan Khawarij. Mereka tidak bisa membedakan janji dengan ancaman. Kata Khawarij, bahwa ancaman itu sama dengan janji. Gitu. Janji baik itu namanya janji, dan ancaman itu janji jelek. Kalau berbuat begini, masukkan jahannam. Maka ke dalam Al-Quran, ancaman-ancaman Allah, barang siapa yang berbuat begini, maka masuk neraka jahannam. Dan ada ayat yang mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia yang dimasukkan ke dalam jahannam yang kekal dalamnya. Ini janji apa ancaman? Ancaman. Kata mereka, iya ancaman, tapi ancaman itu adalah janji baik. Kalau janji baik, maka Allah tidak akan menyelisih janji. Akhirnya janji-janji jelek. Janji jelek. Karena janji jelek, maka Allah tidak akan menyelisih janji. Barang siapa yang bermaksiat masuk ke dalam jahannam. Akhirnya setiap orang yang berbuat zalim, pemimpin yang tidak adil, yang korupsi, dikatakan kafir, murtad, keluar dari Islam. Masuk neraka jahannam selama-lamanya. Ini ayatnya. Itu ayat ancaman. Kalau ancaman itu masih tergantung Allah SWT, apakah akan membuktikan ancamannya atau memaafkan. Termasuk apa yang disebutkan di sini, bahwa niscaya kalau mereka-mereka demikian, kami akan masukkan dalam jahanam. Dan jahanam aku akan penuhi kamu dengan manusia-manusia itu. Sehingga manusia takut dengan ancaman Allah, gambaran yang mengerikan bahwa neraka jahanam akan dipenuhi dengan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan sebagian orang-orang yang harusnya masuk neraka. Orang yang berbuat dosa dimaafkan, orang yang berbuat dosa dimaafkan, sampai neraka itu masih terus menyatakan hal min mazid, hal min mazid. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk baru untuk masukkan ke dalam jahanam, tapi Allah masukkan ujung kakinya sampai neraka tadi menyatakan cukup, cukup. Maka kami beri na'azakumullah, disinilah hikmah dari hadis Rasulullah SAW menerangkan tentang keadaan jahannam dan menerangkan tentang kaki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu Wa Taala punya kaki, tapi tidak sama dengan makhluknya, berbeda dengan makhluknya. Dan kita katakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keagungannya, kakinya sesuai dengan kemuliaannya, tidak mungkin sama dengan kaki-kaki makhluk, tidak mungkin sama dengan kaki kita, dan tidak mungkin sama dengan kaki makhluk apapun, dan tidak akan mungkin bisa kita bayangkan. Kalau kita bayangkan kayak apa ya, mungkin kayak gini, mungkin kayak gini, mungkin kayak gini, urusannya nanti stres, ujung-ujungnya stres. Sudah ngalah segala akal kita yang seketal ini, jangan dipakai untuk berpikir yang tidak akan sanggup memikulnya, tidak akan sanggup memikirkannya. Katakan saja, pasti tidak sama dengan makhluk, karena Allah bilang begitu. Pasti sesuai dengan kemuliaannya, karena tidak mungkin merendahkan Allah, pasti akan menunjukkan kemuliaannya. Maka katanya pun sesuai dengan kemuliaannya. Demikian yang paling azakumullah, apa yang bisa kita sampaikan tentang masalah jahannam dan tentang masalah sifat Allah SWT. سبحانه وتعالى لا إله إلا هو سبحانه وتعالى